Gagarane wong akrami ngira aku bawa ngene ki kanca-kancaku iso ngesop ngono. Oh iya. Aku ngerti kok. Lah ya kesempatan kok iya. Bareng jatah aku ngomong. Heeh. Engko wis do rampung gak aku isin karep ngejeni. Terus rasida. Tutu pondo tutu rupa. Hamong ati pawi. Kena pisan luput pisan jare kenane bola bali kuwi nek karepmu. Oh ning munggo wong bebrayan sing dijaluk ya luput pisan kena pisan. Oh ngono. Iya yen gampang luwe gampang yen angel angel ka sedulur piyai dukuh sesepuh Pak Gito ki piyaine jiwa kabudayan. Oh lanjut. Nah hebat mungkin nek nggih pemelih nggih Pak nggih nggih.